Nah, ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Kenapa? Karena makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya. Kalau tidak dikuatkan Allah, tidak bisa. Tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menolong. Bergabung semua jin dan manusia akan memberi kepada saya satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki, sampai tidak. Ya, Bang. Ya. Tidak akan terjadi. Udah janji habis, saya janji enggak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Sekarang bergabung jin dan manusia semuanya mau mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Ya. Jawab. Ya. Benar? Tes, Pak. Lempar saya pakai botol, HP, kursi, apapun ke sini. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan menyentuh tubuh ini. Ayo. Tuh kan, Allah tidak menghendaki. Caranya bagaimana? Syariatnya, syariatnya hati Bapak Ibu tidak ada yang mau, dibalikin aja. Karena yang bolak-balik hati adalah Allah. Dibikin gak mau aja. Ada tadi yang udah megang-megang gitu kan. Tapi kan terlintas di sini kualat loh, kualat. Jadi percuma ingin dicintai suami, teh capek. Ingin dicintai Allah, Allah yang membulak-balik hati suami, itu rumusnya. Udah nyobain cemburu nggak, Bu? Bagaimana? Sering. Bagaimana? Enak atau tidak cemburu? Jawab. Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Si Eta yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Gak ngepek, Bu, cemburu ibu teh, Bu, kecuali nyiksa diri. Cemburu normal, tapi disiksa oleh kecemburuan abnormal. Kenapa? Karena ibu tidak ngandelin Allah. Padahal suami itu ciptaan Allah. Suami milik Allah. Suami dalam kekuasaan Allah. Lebih kuat doa daripada sekedar cemburu nge-WA. Kemana wae, Pak? Ternyata udah contreng biru dua. Di atasnya online, tapi gak dibalas aja. Kirim naga. Salah satu ngetes keikhlasan kalau sudah nge-WA gak dibalas. Apa, Bu? Ibu ini menjiwai pisan. Kenapa ketika ditanya cemburu jawabannya kompak begini? Tukang cemburuan ya teh. Tenang, cool, cool. Oh iya, dah Allah yang ngebulak balik hati. Bu, Bu, suami mah nggak bisa diakalin. Ibu mau secentil apapun kurang ngepek. Ibu mau dandan staker kebek juga nggak ngepek. Tapi kalau ibu ditolong Allah, pasti ngepek. Inilah sebetulnya rahasianya mengapa tauhid itu. Tiada penolong selain Allah. Selama ini justru kita bersandarnya kepada rojaknya, kepada makhluk. Khauf, takut. Banyak istri yang takut suami, tapi ke Allah enggak takut. Banyak juga suami yang takut istri. Udah dengar belum kisah singa itu? Ceritain jangan di sini. Jadi gini ya, Pak ya. Sayang dikit bapak-bapaknya nih. Jadi kalau manusia menikah, tamu itu pada mendekat bersalaman. Tapi kalau singa nikah, itu gak boleh dekat binatang yang lain itu. Jauh. Tiba-tiba kucing mendekat. Singa marah. Kucing Berani-berani kamu mendekat. Kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong sesuatu penting nih. Apa? Singa langsung pucat, Pak. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong ya. Saya ini asalnya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Kenapa polisi ketawa? Berapa banyak polisi yang di kantornya singa? Pulang ke rumah mengeluh. Saya paling puas ceramah di kantor tentara, Pak. Wow, gogo-gogo pakai loreng. Saya tahu di rumahnya mah ganti pakai loreng ucing. Jangan bangga, Ibu. Kalau suami jadi ucing tuh. Justru kalau suami takut istri, dia baiknya cuma di depan istri. Di belakang lincah. Ah, gimana kalau nikah satu istri, saya jadi kucing, apa perlu saya nikah lagi? Jadi tikus malah habis. Bu, Pak, takut mah ke Allah. Karena Allah yang menggenggam. Bapak tahu gak kenapa Bapak dihargai istri? Karena Allah, Mas. Karena Allah masih nutupin dosa Bapak. Istri gak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya, ya kan? Jangan ngejago, Pak. Dia buka mah ngejongkeng. Jadi berit, Pak. Kenapa ketawanya menjiwai sekali? Pengalaman. Mungkin lagi mengeong. Kurang dari. Ayo, teruskan. Nih, konsepnya supaya tauhid bagus. Tiada ilah selain Allah. Tiada pencipta selain Allah. Jadi kita semua ciptaan Allah. Makanya yang bagus jangan ujub. Yang merasa ada kekurangan jangan minder. Dan bukan keinginan kita tubuh ini. Tubuh ini bukan takdir memilih, Pak. Takdir gift, pemberian Allah. Ujian. Ada yang diuji cakep, ada yang diuji kurang cakep. Yang diuji cakep kalau tidak lulus ujub. Yang diuji kurang cakep kalau tidak lulus minder. Padahal semuanya milik Allah. Lihat yang lain, jangan iri, karena yang lain juga ciptaan Allah. Dan lihat yang punya kekurangan, jangan menghina, karena mereka juga ciptaan Allah. Dan siap tubuh ini bukan milik saya. Saya tidak tahu apakah tubuh ini akan pulang kompak atau ada yang pulang duluan. Karena ada yang sebagian anggota tubuhnya pulang duluan. Milik Allah. Ada seorang pelajar SMA di BSD naik motor jatuh, kelindes tronton tangannya, Pak. Hancur sehancur-hancurnya. Diamputasi. Sesudah sembuh ke sekolah, teman-teman sekolahnya mengatakan, "Wah, kasihan kamu sekarang tidak punya tangan kanan." Apa kata anak ini? "Hei, kawan-kawan, lihat dong apa yang disisakan Allah. Ini anak hebat." Yang disisakan kan tubuhnya, yang diambil cuma tangan. Coba kalau yang disisakan tangan, kan horor di kelas, betul ya? Bro. Makanya jangan takut jadi tua, karena tubuh ini milik Allah. Benar? Tenang saja. Nah, hadirin sekalian, tiada pencipta selain tiada pemilik selain Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi mulai sekarang kita harus lihat seisi alam ini cuma satu pemiliknya, Allah. Sedangkan makhluk cuma titipan. Ingat, tukang parkir banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Cuma titipan. Mulai sekarang begitu, di hati ini hujamkan. Semua cuma titipan. Adanya tidak sombong, sedikitnya tidak minder, lihat yang lain tidak iri dengki, lihat yang kurang tidak meremehkan, diambil oleh Allah, gak apa-apa. biasakanlah ke anak-anak juga, nah semuanya cuma titipan Allah. Jangan kagum sama orang kaya, biasa aja. Manusia itu cuma dan gak dibawa. Siapa yang punya perkebunan sawit? Kalau meninggal dikubur pakai sawit? Enggak. Yang punya pabrik semen apa dicor kuburannya?